Kita angkat dari telepon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Pak Munir di Cikarang. Pak Munir, silakan, Pak. Ini Ustaz, ada beberapa orang meminjam uang. Dia akan mengembalikannya dari penjualan tanah warisan. Tetapi tanah warisan itu belum dibagikan karena ibunya masih hidup, katanya. Ibunya masih hidup. Jadi ya, ibunya masih hidup, yang orang tuanya udah meninggal, udah lama, tapi belum dibagikan. Jadi beberapa orang itu, yang mungkin saudara-saudaranya, meminjam uang kepada kakaknya itu yang agak berada gitu. Tapi tanahnya itu belum dibagikan. Apakah itu termasuk boros dan diperbolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, jazakallahu khair. Dari Pak Munir Cikarang menanyakan bahwa ada sebuah keluarga, bapak mereka meninggal, harta belum dibagi karena alasan si ibu masih hidup. Kemudian mereka berhutang dengan salah seorang saudaranya, ya dibayar nanti kalau warisan sudah dibagi. Apakah ini mengandung unsur gharar ataukah tidak? Khilaf para ulama tentang masalah hutang dengan menentukan ila maisarah, dibayar kapan ada uang atau kapan ini diterima, dan terimanya tidak jelas seperti yang tadi, maka ini mengandung unsur gharar menurut sebagian para ulama. Akan tetapi yang diperkuat oleh Syekh Utsaimin bin Taimiyah, oh ini dibolehkan karena diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW membeli barang dari Yahudi, kemudian beliau mengatakan ila maisarah, kapan saya mampu saya bayar. Maka gharornya insyaallah bisa dimaafkan, apalagi mereka sama keluarga, insyaallah bisa dimaafkan. Tapi sekarang menjadi perhatian hukum waris, permasalahan waris. Tidak halal untuk melambatkan membagi harta warisan, karena di sana berkaitan dengan hak-hak orang lain. Ketika seseorang meninggal, dikeluarkan semua hutangnya, setelah itu langsung, baru saja dia, setelah dia meninggal, setelah dikuburkan, hendaklah keluarga tersebut berkumpul, kemudian membagi warisannya. Karena berkaitan dengan hak orang banyak. Siapa tahu di antara yang ditinggalkan oleh si mayat, ada anaknya yang yatim, yang belum baligh. Maka menunda-nunda hak anak yatim tidak baik. Atau ada di antara ahli waris ini yang membutuhkan uang cepat. Anaknya sakit atau anaknya butuh uang tunai sesegera mungkin. Dia punya uang, harus berhutang ke sana kemari. Tapi uangnya belum dibagikan. Bila sesuatu yang telah menjadi hak dia, yang Allah menetapkan hak mereka dengan warisan tersebut, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain, sampai akhir ayat ini, ada beberapa ayat setelahnya mengenai warisan, Allah menetapkan haknya. Ini sama dengan gaji. Gaji adalah kesepakatan antara pemberi jasa dengan penerima jasa, pengguna jasa. Mereka membuat kesepakatan. Sebagaimana gaji Anda tidak mau dilambatkan, maka sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi hak seseorang, jangan dilambatkan. Alasan ibu masih hidup, hak ibu dari warisan juga ada. Istri dari yang meninggal mempunyai hak. Bila dia mempunyai anak, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in kana lahu walad falahunna thumun mimma taraktum." Bagi mereka mendapatkan 1/8 karena si mayat meninggalkan anak. Ada haknya dibagi langsung. Ya, karena kalau tidak dibagi langsung nanti akan berhimpitan antara pembagian ini, dipisahkan lagi nanti mana harta si ibu, mana harta bapak. Bila mereka meninggal berdua, tidak langsung bagi begitu saja, karena kemungkinan ada ahli waris dari ibu, ada lagi yang lain. Ibu umpamanya mempunyai anak dari selain suami ini, maka ada hak-hak yang lain, maka bagilah secepatnya. Selagi ibu masih hidup, dibagi dengan pembagian warisan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bayarkanlah hutang secepatnya. Wabillahi taufiq.